Kemudian setelah itu beliau mengingatkan tentang bahaya perdukunan dan tukang sihir. Ya, bahaya perdukunan dan apa? Meramal dengan bintang. Ya. Al-kahana ya, perdukunan. Kata beliau, kadal kahana wat tanjimu innahuma kufrani qad abasa bin nasi min kidami. Demikian pula al-kahana. Al-kahana itu perdukunan. Iya. Perdukunan yang dia mengetahui, merasa tahu ilmu gaib, seperti dia kabarkan apa yang akan terjadi. Iya, ini perdukunan namanya. Dan kahin, dukun ini kadang disebut sebagai arraf. Orang yang apa namanya? Orang pintar begitu. Dan kadang juga digunakan untuk bahasa peramal. Peramal itu dari kata ramal. Dari kata apa? Ramal itu bahasa Arab ya. Ada dari cabang perdukunan, dia pakai pasir-pasir untuk menentukan dari situ apa namanya kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Makanya dikatakan ramal. Dalam bahasa Indonesia ini disebut peramal. Terus ada disebut namanya munajjim. Iya. Nah, ini orang yang menentukan kejadian alam dengan bintang-bintang. Ya, dengan bintang-bintang. Nah, ini ada beberapa keliruan di terjemahannya, diperbaiki sendiri. Baik. Kata beliau, kadzal kahanatu wat tanjimu innahuma. Demikian pula dari ilmu yang ditinggalkan, ilmu perdukunan dan ilmu perbintangan. Innahuma, karena kedua ilmu ini kufrani, kekafiran. Qad abatha bin nasi min kidami. Ya, telah mempermainkan manusia dari dulu. Ya, perdukunan kekafiran itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau arraf, orang yang mengaku tahu yang gaib, lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang perbintangan, ya. Ini seorang yang apa namanya? Tanjim itu artinya dia berdalilkan dengan bintang-bintang, keadaan bintang-bintang untuk menentukan kejadian yang terjadi di bumi. Ya, terjadi gempa karena muncul bintang ini, terjadi apa namanya? Malapetaka karena bintang ini sudah mulai kelihatan dan sebagainya. Itu ilmu tanjim namanya. Dan di dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi, iktabasa syu'batan minas sihir, zada ma zad." Siapa yang mengambil sebuah ilmu dari perbintangan, maka dia telah mengambil satu jaban dari sihir. Setiap kali dia menambah, maka menambah dari apa? Menambah dari sihirnya. Maka tampak bahwa dua ilmu ini bukan ilmu yang baru, sudah lama dari dulu. Dan dua-duanya adalah kekafiran. Dan ini sudah mempermainkan akal manusia dari semenjak dahulu. Iya, dari semenjak dahulu. Kemudian beliau terangkan bagaimana jeleknya dari dua ilmu ini. Isnaduha hizbu iblis al-la'ini kama mutunuha akdabul mankuli min kalimi. Ya, sanad ilmu ini, jadi kalau tanya sanadnya, ada juga ternyata sanadnya ilmu ini. Ya. Apa sanadnya? Kelompok iblis yang terlaknat sanadnya. Ya. Matannya apa? Ada juga matannya. Ya. Matannya adalah mangkul nukilan yang paling dusta dari pembicaraan yang pernah ada. Ya, karena isinya ini kedustaan. Isinya adalah apa? Kedustaan. Karena itu dukun, ya. Dukun itu disebutkan oleh Nabi ceritanya bagaimana jin-jin itu dia mencuri berita dari langit. Curi berita dari langit. Ya. Jadi mencuri beritanya itu bertumpuk-tumpuk jinnya sampai ke atas, ke langit. Ya. Ketika ada yang mendengar satu kalimat, maka yang di atas ini menyampaikan ke bawah. Ya. Begitu dilempar dengan apa? Bintang. Yang di atas menyampaikan ke bawah. Satu kalimat kadang didengar, sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Sudah dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Jadi sampai ke telinga dukunnya, sudah apa? Bercampur dengan 100 kedustaan. Iya. Karena itu dukun itu kalau memberikan berita-berita, ya. Kadang apa namanya? Di sebagian keadaan ditemukan ada yang dekat-dekat tapi belum sampai. Ya, karena kadang ada kalimat yang benar telah bercampur dengan apa? 100 kedustaan. 100 kedustaan. Dia kabarkan akan terjadi begini di tempat itu. Betul ada di tempat itu, tapi kejadian lain. Ya. Kejadian lain atau dekat dari tempat itu atau jauh. Ya, hanya mirip di suatu ini karena memang oleh syaitannya sudah dicampur dengan apa? 100 kedustaan. 100 kedustaan. Kemudian kata beliau, malit turabi wa malil ghaibi yudrikuhu wa malit tasarrufi wal makhluk min adami. Ya, ada apa hubungan mereka dengan tanah? Apa hubungan mereka dengan tanah? Apa hubungan mereka dengan yang gaib? Mereka tidak bisa memahaminya. Semua yang ada di langit dan di bumi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang di langit dan di bumi yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malit tasarruf? Ada apa dengan tasarruf, perubahan-perubahan yang terjadi di alam? Mereka tidak tahu itu. Wal makhluku min adami, dan mereka juga tidak tahu ya makhluk itu sebelumnya tidak ada. Ya. Maka ini dari bantahan penulis ya terhadap para dukun dan tukang apa namanya peramal bintang ini. Mereka ini tidak tahu apa-apa, berucap tanpa ilmu. Ya. Kemudian dari sisi bantahan yang menjelaskan kebatilan jalan perdukunan dan perbintangan ini, kata beliau, "Law kanatil jinnu tadril ghaiba ma labithat dahran tu'aliju asnafan minal alami." Ya. Andai kata jin-jin itu tahu yang gaib, maka dia tidak akan tinggal kurung waktu yang lama. Ya. Kurung waktu yang lama mengalami berbagai bentuk kepedihan. Nah, ini kisah ya tentang para jin disebutkan oleh penulis terjadi di masa Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana jin itu ya ditundukkan oleh Allah untuk Nabi Sulaiman, menjadi pekerjanya Nabi Sulaiman. Iya. Jadi mereka bekerja siang dan malam, tidak ada capeknya, tidak ada letihnya, tersiksa dengan berbagai siksaan. Para jin ini. Para jin ini tidak ada yang tahu yang gaib. Iya. Nabi Sulaiman alaihi salam itu berdiri memperhatikan para jin bertangkat bersandar di atas apa? Tongkatnya. Nabi Sulaiman sudah meninggal, tapi mereka tidak tahu Nabi Sulaiman apa? Meninggal. Begitu tongkat Nabi Sulaiman dimakan oleh rayap, jatuhlah Nabi Sulaiman, barulah jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah apa? Sudah meninggal. Maka andai kata jin-jin ini tahu yang gaib, maka mereka tidak akan tersiksa sedemikian lama. Dan ini dibahasakan di surah Sabah ya, ayat 14. Falamma qadayna alaihil mauta madallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Begitu kami tetapkan kematian terhadap Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematian Nabi Sulaiman kecuali hewan bumi yang memakan tongkatnya. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam tersungkur, ya jatuh, maka tampaklah bagi jin ya hakikat perkara. Andai kata jin itu mengetahui yang gaib, mereka tidak akan ya berada di dalam siksaan yang menghinakan selama itu. Baik. Jadi ini bantahannya terhadap mereka yang masuk di dalam perdukunan dan perbintangan ini. Kemudian kata beliau, amman nujum. Sekarang beliau luruskan tentang perbintangan. Itu tadi bantahan untuk perdukunan. Sekarang beliau luruskan bantahan untuk apa? Perbintangan. Ya. Jadi di dalam menggunakan bintang itu, ya, ada jenis dari perbintangan yang kafir sifatnya. Itu kafir menurut kesepakatan ulama. Seperti kalau dia berkata bahwa segala yang terjadi di atas muka bumi ini itu semuanya pengaruh dari bintang-bintang. Pengaruh dari bintang-bintang yang berada di langit, dan bintang itu yang melakukannya. Bintang itu yang apa? Melakukannya. Maka ini adalah kekafiran menurut kesepakatan ulama. Ya. Kemudian yang kedua, ada bentuk dari perbintangan itu sifatnya dia menjadikan pendalilan saja. Jadi kalau ada bintang ini dia sebut ini dalil terjadi begini. Kalau yang pertama tadi beda ya, dianggap bintang yang apa? Yang melakukannya. Kalau yang pertama kafir menurut kesepakatan ulama, yang kedua ini ada silam pendapat di dalam kekafirannya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang disebut oleh penulis di sini, fungsi dari bintang. Jadi bintang itu dijadikan sebagai apa namanya? Tanda untuk mengenal dari apa namanya? Dari persinggahan matahari dan bulan, ya. Dari situ dijadikan dalil untuk arah kiblat, waktu sholat, perubahan musim dan sebagainya. Ya. Yang seperti ini ada dua pendapat. Di kalangan as-salaf ada yang menganggapnya makruh dan ada yang membolehkannya. Ada yang membolehkannya. Tapi secara umum penulis di sini menjelaskan fungsi dari bintang itu ada tiga. Kata beliau, amman nujumu fazainul lissama wa ruju man lisyayatini tardal listima'ihimi kama yahtadi sari liwajihatihi fil barri wal bahri haitsu sayru fid dhulami. Kata beliau, adapun bintang-bintang, dia adalah perhiasan untuk langit dan lemparan untuk para syaitan. Ya, mengusir mereka mendengarkan wahyu. Listima'ihim. Kama, kemudian fungsi yang ketiga, kama biha yahdi sari. Sebagaimana bintang-bintang itu dijadikan petunjuk oleh orang yang berjalan di malam hari. As-sari itu artinya orang yang berjalan di malam hari. Dijadikan petunjuk untuk mencari sisi arahannya di daratan maupun di lautan, di mana dia berjalan di tengah kegelapan. Jadi di sini disebutkan bahwa bintang itu punya tiga fungsi yang dibolehkan. Hanya ada tiga fungsi yang dibolehkan. Iya. Yang pertama dia adalah hiasan di mana? Di langit. Yang kedua lemparan untuk para syaitan. Itulah kalau terlihat orang sebut bintang jatuh ya. Itu bintang lemparan untuk syaitan yang apa? Mencuri di langit. Ya, kemudian yang ketiga dia sebagai petunjuk untuk perjalanan di malam hari di lautan maupun di daratan. Ya, ini ada beberapa ayat yang menjelaskan, di antaranya di surah Al-Mulk ayat 5, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami telah menjadikan langit itu, langit dunia sebagai masabih, lentera-lentera. Itu maksudnya perhiasan ya, kami telah hiasi langit dunia dengan lentera-lentera. Itulah bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai lemparan-lemparan untuk syaitan. Dan untuk fungsi yang ketiga, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, di surah An-Nahl ayat 16. Sebagai tanda-tanda dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Baik, petunjuk jalan ya. Kemudian beliau terangkan fungsi matahari dan bulan. Wa nayyirani bi husbanin wa dhalika taqdirul azizil alimil musbigin ni'ami. Ya, dan dua yang terang maksudnya apa? Matahari dan bulan bi husbanin, itu semuanya pada porosnya masing-masing. Wa dhalika taqdirul azizil alim. Dan itu sudah merupakan ketentuan dari Allah al-aziz al-alim al-musbigi an-ni'ami, yang mencurahkan berbagai nikmat kepada manusia. Jadi matahari dan bulan itu berjalan di porosnya. Ya, sebagaimana firman Allah, asy-syamsu wal qamaru bihusban, di surah Ar-Rahman ya ayat 5. Matahari dan bulan itu bihusban. Dia sudah berada di porosnya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Matahari itu berjalan di tempat yang sudah ditetapkan untuknya, dan itulah penakdiran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Iya. Kemudian kata beliau, faman ta'u wala fiha ghaira dhaka qafa ma laysa ya'lamuhu fa huwa al-kadhibu simi. Ya, siapa yang mentakwil pada bintang, matahari, bulan selain daripada yang disebut, ya fungsi selain daripada yang disebut, qafa, maka dia telah berjalan. Dia telah berjalan mengambil sesuatu yang dia tidak ketahui. Maksudnya dia berucap tanpa ilmu. Pahwal kadubu simi, maka dia yang seperti ini adalah pendusta. Sifatkanlah dia dengan apa? Dengan kedustaan. Ya. Baik. Paman tahu wala piha ghaira dhaka qafa ma laysa ya'lamuhu pahwal kadubu simi. Ya. Karena seorang itu dia berbicara sesuai dengan apa? Yang dia ketahui. Jangan berbicara dengan hal yang dia tidak ketahui. Ya. Di dalam Al-Quran, bintang, matahari dan bulan sudah diterangkan fungsinya masing-masing. Selain daripada itu, maka ini artinya berdusta. Kemudian kata beliau, كالمكتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم. Seperti al-muktafin, seperti orang-orang yang mengikuti, al-muktafin mengikuti li'ubadil hayakili, para penyembah haikal-haikal. Iya, haikal itu struktur atau bentuk yang dia bentuk. Fi azwi tasarrufi wa ta'thiri lin-nujumi, dalam menisbatkan gerakan dan pengaruh bintang-bintang. Iya, ini seperti keadaannya penyembah bintang di masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Iya. Mereka menyembah an-nujum wal kawakib. Menyembah bintang-bintang dan apa namanya? Kawakib. Iya. Kalau bintang an-nujum itu istilah untuk bintang yang berjalan, bergerak. Kalau kawakib itu bintang yang tidak bergerak. Bintang yang apa? Tidak bergerak. Nah, ini mereka ini para penyembah hayakil ini, penyembah bintang ini, pada pergerakan-pergerakan itu mereka bentuk, buat bentuknya, kemudian mereka sembah untuk hal tersebut. Ya, mereka sembah hal tersebut. Baik. Wal katibina nidhaman fi ibadatiha akdan wa kaifan wa tawqitan linuskihimi. Sama dengan orang yang menulis suatu aturan di dalam ibadah mereka, ya, dalam bentuk akadnya, perjanjiannya, wa kaifan atau bagaimananya, wa tawqitan atau waktunya, di dalam nuskihimi, dalam mereka beribadah. Pada su'udun wa da nahsun wa talsamuhu kada wa nasabahu dakam biharsihimi. Jadi dia bilang ini bintang menunjukkan su'ud, keberuntungan. Wa da nahsun, ini menunjukkan kesialan. Ya, ini apa namanya tolasim, hitungan-hitungan mereka, ini cocoknya begini dan ini cocoknya begini. Ya, betapa banyak mereka bikin biharsihimi, dengan dugaan dan kedustaan mereka. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullah selesai sudah ya menjelaskan tentang bahaya perdukunan dan perbintangan, kemudian beliau bantah satu persatu syubhat orang-orang yang melakukan perdukunan dan menekuni dari perbintangan itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kita di halaman 84 dari buku panduan. Bait syair yang ke-190. Penulis rahimahullahu ta'ala berbicara, menjelaskan tentang sebagian majalah. Yang beliau bahasakan di sini sebagai majalat as-su, majalah-majalah yang jelek. Iya, pertama beliau terangkan tentang bahayanya. Al-hadar min majalat as-su, berhati-hati dari majalah-majalah yang jelek, yang menyesatkan. Kemudian yang kedua, beliau terangkan ba'dur radail allati tansyuruha majallatus su, sebagian perkara-perkara yang hina yang disebarkan oleh majalah-majalah yang jelek. Dan beliau juga memperingatkan tentang al-malahidah at-tughah, tentang orang-orang mulhid yang melampaui batas serta jalan-jalan mereka yang rusak. Ini tiga pembahasan dalam 13 bait syair. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wahdar majallati su'in fil mala nushirat tad'u jiharan ila nashril bala bihimi. Hati-hati kamu dari majalah-majalah su', majalah-majalah jelek. Iya, mengandung kemungkaran, mengandung kefasikan, mengandung bid'ah yang menyesatkan. Majalah-majalah su fil mala nusyirat. Fil mala asalnya fil mala'i, maksudnya di tengah manusia. Nusyirat, disebarkan. Tad'u jiharan ila nashril bala bihimi. Yang terang-terangan mengajak